daqui. Selamanya darimu. Waktuku harus mengakhiri cinta ini kepadamu. Kini cintaku telah kau bagi. Tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa pelanmu. Aku tak biasa. Aku tak biasa.

Memanggilmu, memberikan dirimu karena aku sayang padamu dengan kesungguhanku. Aku rela tersalah menantikan dirimu karena hanya dirimu. Kekasihku, walau kau

yang menghapus duka. Cinta kau balas dengan tuba. Mengapa, oh mengapa, takkan lagi ku bersama.

bisa hati yang gundah, aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Pernah ada telah musnah. aku ingin pulang ke pangkuan ibu dan saya. Mataku terpejam, hati pun menangis, menantikan dirimu. Malam yang berlalu tak pernah tersenyum, menghantarkan tidur. Thank you. hangatnya mentari. Aku Thank you. Cinta.